Asumanye vipi mambo valo valo. Umenioa bado ningali kijana. Ukipata chungu kipya usitupe cha zamani. Asumanye. Asumanye samaki apishe chambo. Kila pitae asumani asamai. Usema sema shijue kubishana sitaweza. Asumanye. Asumanye vipi mambo valu valu. Umenioa bado ningali kijana. Ukipata chungu kipya usitupe cha zamani. Asumanye. Asumanye samaki apishe jambo. Kila mitae asumani asambai. Usema sema shijui kubishana sitaweza. Asumanye. Ukipata chungu kipya usitupe cha zamani. Asumanye. Asumanye samaki apishe jambo. Kila pitae asumani asamai. Kusema sema shijue kubishana sitaweza. Asumanye. Asumanye vipi mambo valu valu. Umenioa bado ningali kijana. Ukipata chungu kipya usitupe cha zamani. Asumanye. Asumanye samaki apishe jambo. Kila pitae asumani asamai. Usema sema shijue kubishana sitaweza. Asumanye. Thank you. kweza kweza wizano. Mukasiko, mukasiko, akano gufino bumbo, achikulonda kwenenda, akamani.